Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan kitabul iman. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an dan di hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina tatkala dia berzina dalam keadaan mukmin. Dan tidak pula seorang pencuri tatkala mencuri dia dalam keadaan mukmin. Dan tidak pula seorang pemabuk tatkala dia mabuk dalam keadaan mukmin. Dan sudah kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang makna hadis ini. Hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya pezina ataupun pencuri serta pemabuk itu kafir. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwasanya pelaku zina dan pencuri serta pemabuk dia terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, bahkan dosanya dosa besar. Dan dengan dosa-dosa tersebut mereka tidak memiliki keimanan yang sempurna. Wa huwa mu'min, yaitu wa huwa kamilul iman, mu'min kamil iman. Tidaklah seorang pezina atau berzina dia dalam keadaan memiliki keimanan yang sempurna. Bahkan dia dalam keadaan naqisul iman, dalam keadaan memiliki keimanan yang lemah, yang kurang. Kenapa kita artikan makna hadis tersebut dengan kamil iman, tidak sempurna keimanannya? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat kesyirikan terhadapnya dan masih mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Jadi pelaku dosa besar selama bukan kesyirikan, maka kedudukannya dia tetap mukmin. Hanya saja naqisul iman, keimanannya lemah. Kecuali kalau menghalalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Kalau sampai menghalalkan sesuatu yang haram, yang merupakan perkara yang ma'lumun minad-din bidarurah, yang sudah diketahui keharamannya secara darurat oleh kaum muslimin, maka dia bisa terjatuh kepada kufur, bahkan kafir. Sekalipun dia tidak melakukannya. Kalau ada orang mengatakan zina itu halal, atau mabuk itu halal, atau mencuri itu halal, sekalipun dia tidak berzina, sekalipun dia tidak mabuk, dan sekalipun dia tidak mencuri, dia kafir dikarenakan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan perkara yang ma'lumun nadin bil darurah, perkara yang sudah diketahui secara umum oleh kaum muslimin, perkara tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan di materi yang lalu tentang bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar. Yang kecapean Abu Adin. Abu Adin, apa hukum orang yang melakukan dosa besar? Apakah kalau bertaubat diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Naam, pelaku dosa besar jika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka taubatnya diterima. Apapun bentuk dosa besar tersebut, apapun bentuk dosanya, sampai sekalipun kesyirikan. Kalau bertaubat dari dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan wahai Rasul, wahai hamba-hambaku, katakan wahai Rasul kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas terhadap diri, berupa dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Jami'a labdul am, yaitu tatkala pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah disebutkan para sahabat radhiyallahu anhum kebanyakannya mereka mengalami zaman kesyirikan. Mereka tadi terjatuh kepada perbuatan syirik. Kemudian ketika Allah berikan hidayah dengan Islam, bertaubat dari kesyirikannya, mereka menjadi orang-orang yang terbaik dari umat ini. Adapun orang yang melakukan dosa besar kemudian dia tidak sempat bertaubat sampai meninggal, ini yang ada rinciannya. Apakah diterima taubatnya atau tidak? Pak Bongkar, apa rinciannya? Nah, nah, jadi kalau dosa besarnya berupa kesyirikan dan dia meninggal dan tidak bertaubat dari kesyirikan tersebut, maka pasti dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan dimasukkan ke neraka dan kekal dalamnya. Adapun kalau dosa besarnya bukan kesyirikan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, seorang berzina atau seorang mabuk, seorang membunuh atau mencuri dan sampai meninggal dia tidak bertaubat, apa hukumnya? Maka hukumnya tahta masyiatillah ya azza wajal, orang ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau Allah menghendaki bagi orang tersebut diberi taubat dengan tanpa diadab, maka Allah akan mengampuninya dengan tanpa diadab. Dan seandainya Allah menghendaki orang tersebut diadab untuk membersihkan dari dosanya, maka diadab. Tapi tidak kekal dalam adab tersebut. Pasti suatu saat akan dikeluarkan dari neraka selama dia muwahhid. Apa dalilnya? Di antara dalilnya kisah seseorang yang membunuh sampai 100 orang. Membunuh jiwa yang tidak halal. Bukan 1-2 orang. 100 orang dia bunuh. Dan di antara adalah a'badun nas, orang yang ahli ibadah dia bunuh. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan meminta fatwa sebelumnya kepada orang yang berilmu, dia mengikuti kesalahannya telah membunuh salah seorang, apakah masih ada pintu taubat baginya? Maka kata alim tersebut, orang yang tersebut mengatakan, "Naam, wa man yahulu bainakum min taubah?" Iya, siapa yang menghalangimu dari taubat? Kemudian Ia menasihati orang tadi untuk pergi ke negeri yang baik. Intaliq ila baladi kada wa kada. Kata, pergilah engkau ke negeri anu, yang mana negerinya itu baik. Dan tinggalkan negerimu. Negerimu negeri yang tidak baik, yang menyebabkan kamu terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Kemudian dia melaksanakan arahan alim tersebut. Dia pergi meninggalkan tempatnya menuju tempat yang baik, negeri yang baik. Kemudian di tengah jalan Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan. Dan datang malaikat rahmat dan malaikat adab. Malaikat rahmat mengatakan, hamba ini datang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami yang berhak mengambilnya. Kemudian malaikat adab juga mengatakan, dia pelaku dosa besar. Dia telah membunuh 100 jiwa. Maka kami akan mengambilnya. Kemudian didatangkan hakam penengah untuk para malaikat tadi. Dan dikatakan kepada mereka, qisu ma bainal ardhain. Katanya ukur, katanya di antara dua negeri tersebut. Kemana yang lebih dekat? Dan ternyata katanya orang ini lebih dekat ke negeri yang baik. Yang hendak dia berhijrah ke negeri tersebut. Sebenarnya baik, kata panah abis sadrihi nahwa. Katanya dia dadanya cenderung ke negeri yang hendak dia datangi ketika hendak meninggalnya. Jadi bedanya sangat sedikit sekali antara negeri yang ditinggalkan dengan negeri yang hendak dia tuju. Cuma condong dadanya ke arah negeri yang dia tuju. Faqabadatul malaikat rahmah. Maka hamba tersebut diangkat oleh malaikat rahmat. Dia pun dosa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah pelaku dosa besar. Dan juga hadis bitaqah. Hadis Ibn Abdul As yang masyhur. Ada seorang yang dosanya, catatan amal dosanya itu katanya maddal basar, sijilahnya. Sepanjang pandangan. Semuanya amalan keburukan. Sampai putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya sampai dia menyediakan binasa. Dan ditanya oleh subhanahu wa ta'ala kehasanah. Karena apakah memiliki amal kebajikan? Maka dia mengatakan tidak. Dan dia merasa sudah akan binasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, inna laka indana hasanah. Katanya, iya kamu miliki. Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti kamu katakan, kamu memiliki kebaikan. Amal kebajikan. Kemudian dikeluarkan bitaqah kalimat la ilaha illallah. Dia seorang muwahid. Dan ditimbang kalimat la ilaha illallah dengan dosa yang sangat banyak tersebut. Satu kartu la ilaha illallah ditimbang dengan catatan amal yang sangat banyak tersebut. Farajahat bihinna la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat. Maka diampuni dosa-dosanya. Dan dimasuk ke dalam surga dengan tanpa adab. Begitu pula orang musyrik yang baru masuk Islam kemudian ikut berjihad bersama Nabi SAW dan gugur di peperangan itu juga. Allah mengampuninya dan masukkannya ke dalam surga. Jadi pelaku dosa besar di tahta masyiatillahi azza wajalla. Ada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki mengadabnya, maka Allah mengadabnya. Akan tapi tidak kekal dalam adabnya. Selama dosa tersebut bukan kesyirikan. Dan kalau Allah menghendaki mengampuni dengan tanpa adab, maka Allah akan mengampuni. Sekali ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Inda Abu Syafiq. Orang yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu bukan kafir tapi bukan juga mukmin. Bal fi manzilah baina manzilatain. Siapa itu? Orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu tidak kita katakan kafir tapi kita katakan juga bukan mukmin. Kita namakan fasik tapi akhirnya hukum akhiratnya sama dengan Al-Khawarij. Kalau dia meninggal katanya dan tidak bertaubat dari perbuatan tersebut, maka dia akan kekal di dalam neraka. Jadi ujung-ujungnya sama dengan akidah orang-orang Khawarij. Kalau orang Khawarij sudah jelas, pelaku dosa besar itu kafir di dunia dan di akhirat. Kalau tidak bertaubat akan kekal dalam neraka. Kita lanjutkan lafaz berikutnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimallahu ta'ala wa haddatsana Qutaybah bin Sa'id Abu Rajab. Qala haddatsana Abdul Aziz yani Darawardi an al-Ala ibn Abd Rahman an Abi Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ha wa haddatsana Muhammad bin Rafi. Qala haddatsana Abdul Razzaq. قال أنبأنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري غير أن العلاء وصفان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون عيونهم فيها وهو حين ينتهي بها مؤمن وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. Lafadznya sama dengan lafadz hadis yang kita ambil di pertemuan yang lalu, hanya saja ada tambahan wala yaghullu ahadukum hina yaghullu huwa mu'min. Tidaklah seseorang di antara kalian melakukan gulul, mengambil harta dari ghanimah sebelum dibagikan ghanimah tersebut. Itu mengambil harta dengan cara tidak benar. Tidaklah seseorang di antara kalian melakukan gulul hina yaghullu huwa mu'min, ketika melakukannya dia dalam keadaan mu'min. Lagi dia berarti naqsul iman karena melakukan perbuatan maksiat, bahkan dosa besar. Ada seorang yang gugur di medan jihad dan kata para sahabat syahid, karena dia mati syahid. Kalau syahid dia berhak masuk surga. Kata Nabi, bal huwa finnar fi abaatin qallah. Kata Nabi, bahkan dia di neraka kan, bukan syahid. Karena dia telah melakukan gulul, mengambil abah kain dari ghanimah sebelum dibagikan ghanimah tersebut. Maka tadi fa'iyyakum iyyakum, maka hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Karena bisa tercabut darinya nama iman. Yang dimaksud dengan nama iman itu iman kamil, keimanan yang sempurna. Akan terangkat darinya nama iman itu kamil iman, kesempurnaan iman. Akan terangkat darinya kesempurnaan iman. قال حدثني محمد المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن شعبه عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن والتوبه معروضه بعده. Sama dengan lafaz sebelumnya, hanya saya tambahan والتوبه معروضه بعده, dan taubat katanya pintu taubat terbuka bagi pelaku dosa besar tersebut. Dan ini sama dengan mana ayat yang tadi kita baca. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah Rasul kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas terhadap dirinya, melakukan perbuatan dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Itu bagi orang yang bertaubat kepadanya. Juga banyak hadis-hadis yang semena dengan ayat tersebut. Di antaranya Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubatul abdi ma lam yughargir. Allah tetap menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai kerongkongan, selama belum gor-gor. Wa taubah ma'rudah, pintu taubat terbuka. Kita ambil hadis berikutnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ها وحدثنا ابن نمير محمد بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش ها وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدث سفيان عن الأعمش عن أبي الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان وإن كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق. Dari Abu Ibn Amr bin As radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda empat perkara. Barang siapa yang keempat perkara tersebut ada pada seseorang, kana munafiqan khalisa. Maka dia benar-benar orang yang munafik murni. Benar-benar munafik. Tapi apakah maknanya kafir? Tentunya sudah kita pelajari di kitab akidah. Bahwasanya nifaq itu ada dua. Dan orang munafik terbagi dalam dua golongan. Ada nifaq i'tiqadi dan ada nifaq amali. Ada orang munafik i'tiqadi. Yang munafik i'tiqadi itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dan ini yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan disebutkan dalam ayat-ayat yang banyak dalam Al-Qur'anul Karim tentang keadaan orang munafik dan bagaimana sifat-sifat mereka dan bagaimana ancaman bagi mereka. Itu semuanya munafik i'tiqadi. Dan hukumnya orang seperti ini seperti Allah katakan, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang munafik itu tempatnya kelak pada hari kiamat di dasar itu di kelak neraka. Dan yang kedua ada yang namanya nifaq amali. Dan munafik nifaq amali. Orang munafik tapi bukan i'tiqadi. Maknanya dia muslim, zahir wa batin. Dia tidak ragu dengan keislamannya dan tidak menyembunyikan kekufuran. Hanya saja amalannya, perbuatannya seperti perbuatan orang munafik. Dan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Ada empat perkara yang barang siapa keempat perkara ini ada pada seseorang, maka dia seorang munafik yang murni. Murni munafik. Tapi nifak, nifak amali. Nifak amali. Ada padanya sifat-sifat orang munafik. Apa keempat sifat tersebut? Atau kata beliau sebelumnya, wa man kana fi khallatin minhunna kana fi khallatin min nifaq. Dan barang siapa katanya ada padanya sebagian dari keempat sifat tersebut, maka terdapat padanya sebagian dari nifaq. Hatta yadaha, sampai dia tinggalkan keempat sifat tersebut. Kemudian dia sebutkan keempat sifat tadi. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Ini tanda orang munafik. Kalau berbicara, dia berdusta. Dan tentunya tidaklah Nabi SAW menyebutkan sifat-sifat orang munafik, melainkan sebagai bentuk peringatan. Agar kita berhati-hati dari sifat tersebut. Dan agar kita memiliki sifat kebalikan dari sifat tersebut. Dan sifat kadzib kebalikan sifat as-sidq. Seorang mukmin sifatnya adalah jujur. Selaras antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di hatinya. Selaras apa yang dia lakukan dengan apa yang ada di isi hatinya. Itu mukmin. Dan ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Di surah At-Taubah. Yang mana di surah At-Taubah tersebut Allah menyebutkan sifat-sifat orang munafik dengan sifat yang sangat banyak. Wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum. Kemudian di akhir surah tersebut Allah merintahkan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman khitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang yang jujur, orang yang benar. Ini sifat yang harus dimiliki seorang mukmin. Seorang mukmin harus jujur. Dan sifat jujur itu keutamaannya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Jangankan di akhirat, sampai di dunia sifat jujur membawa kebaikan. Kalau di akhirat sudah jelas, kata Nabi SAW setelah menyebutkan sebagai riwayat, wa'alaikum bisidq, pegang oleh kalian kejujuran, fa'inna sidqa yahdil bir, karena amalan kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada amalan kebajikan, wa'inna birra yahdi ilal jannah, dan amalan kebajikan bisa mengantarkan seorang ke dalam surga, sebab seorang masuk surga. Ini di akhirat, orang yang jujur akan dimudahkan dengan amalan soleh, dan amalan soleh merupakan sebab seorang masuk surga. Bahkan bukan di akhirat, sampai di dunia pun Nabi menyebutkan kejujuran itu merupakan sebab ketenangan dalam hidupnya. Dan ini tentunya perkara yang dicari oleh semua manusia, bukan hanya oleh kaum mukmin saja. Tidaklah orang bekerja banting tulang mencari uang melainkan ingin bahagia. Tidaklah seorang mengejar jabatan dengan segala kemampuan yang dia miliki, melainkan agar bisa hidup tenang. Dan semua orang itu mengejar ketenangan. Mengejar ketenangan. Sampai sebagian orang yang mabuk, mereka mabuk dalam rangka agar bisa tenang. Dia kan terlalu banyak masalah yang dihadapi, dia merasa bahwa solusinya dengan menghilangkan akal, dengan mabuk. Juga sama pezina yang lainnya. Mereka melakukan dosa tersebut ingin tenang. Dan Nabi mengkhabarkan kunci ketenangan adanya pada kejujuran. Kata Nabi SAW, as-sidqu tumanina. Kejujuran itu membawa kepada ketenangan. Dan sebaliknya, wal-kadibu riba. Kedustaan membawa kepada riba. Ketidaktentraman, keraguan-raguan, kegelisahan. Ini sabda Nabi SAW. Sekali lagi, seorang mukmin harus memiliki sifat jujur. Dan sifat yang mulia tersebut, faedahnya akan kembali kepada kita. Orang yang jujur akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian kedua, idza ahada ghadab. Sifat yang kedua yang sifat orang munafik adalah kalau dia membuat perjanjian, dia melanggar perjanjian tersebut. Ini sifat orang munafik. Tidak menunaikan perjanjian yang telah dibuat. Maknanya seorang mukmin itu menjadi orang yang wafi. Orang yang menunaikan perjanjian. Dan ini perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tunaikanlah al-ahd. Tunaikanlah perjanjian. Sungguhnya al-ahd, perjanjian yang kalian buat itu akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-wafa bil ahdi sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin. Kemudian sifat yang ketiga, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia menyisihi. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Kita sebagai seorang mukmin jangan sampai menjadi orang yang suka mengumbar janji. Sebagian orang mengistilahkan yang maksudnya dengan PHP, pemberi harapan palsu. Dalam rangka membahagikan teman atau saudara, dia mengatakan begini dan begini, berjanji begini dan begini. Dalam keadaan dia sudah berniat dalam hatinya untuk tidak menunaikan. Hanya sekedar manis di lisan. Ini sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Ini merupakan sifat orang munafik. Wa idza wa'ada akhlaf. Orang yang berjanji, kalau dia berjanji, dia menyisihi janjinya. Disebutkan oleh para ulama tentang hukum seseorang yang berjanji dan dia sudah berniat. Ketika berjanji itu ingin menunaikan janjinya. Akan tetapi Allah takdirkan di waktu menunaikan janjinya terjadi sesuatu atau terdapat halangan untuk menunaikan janjinya. Maka ini tidak tercela. Dan sudah kita lalui kisah seorang dari Bani Israel yang minjam uang 1000 dinar. Dan pada waktu yang sudah disepakati, dia akan bayar. Dan dia awalnya pinjam uang 1000 dinar untuk kebutuhannya atau tijarahnya. Dan dia bawa uang tersebut menyeberang lautan. Kemudian di hari yang telah disepakati, orang tadi sudah siapkan uang 1000 dinar untuk bayar. Untuk bayar. Akan tetapi Allah takdirkan ketika dia datang ke tempat berlabuhnya kapal, dia tidak mendapatkan kapal di hari itu. Sehingga dia tidak bisa menunaikan janji. Bersama ini dia sudah berusaha sampai dia masukkan uang 1000 dinar ke dalam kayu. Kemudian dia tutup, kemudian dia lemparkan kayu tersebut ke lautan. Dan mengatakan, ya Allah, dulu saya minjam uang dari si fulan dan dia meminta saksi dan aku katakan cukup. Engkau sebagai saksinya. Dan dia meminta penjamin dan aku katakan cukup engkau sebagai penjaminnya. Maka ya Allah, saya sudah berusaha dan saya tidak mendapatkan kendaraan atau kapal di hari ini. Kemudian dia lemparkan. Ini tidak tercela dan tidak dikatakan menyelisihi janji. Tidak dikatakan menyelisihi janji. Tidak dikatakan terdapat pada sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Tapi yang jelas sekali lagi, kalau kita berjanji jangan sampai terjadi. Kita berjanji kemudian di hati kecil kita sudah berniat untuk tidak menunaikan janji tersebut. Janji tersebut. Kemudian kata beliau, wa idza khasama fajar. Sifat yang keempat dari sifat orang munafik adalah wa idza khasama fajar. Kalau dia berselisih, dia curang. Itu sifat orang munafik. Yaitu ingin selalu menang, ingin menang sendiri, tidak mau kalah dalam perselisihannya. Ini sifat orang munafik. Dan sudah kita lalui di beberapa pertemuan yang lalu. Atsar Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala an dan asalnya Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan salatun man jamahunna faqad jamal iman. Tiga perkara, barang siapa terkumpul pada seorang maka dia telah mengumpulkan keimanan. Kemudian diantaranya yang pertama disebutkan adalah al-insaf min nafsik. Berbuat insaf, berbuat adil dari dirinya. Kalau dia salah, dia katakan salah. Itu namanya munsif. Ketika menghakimi misalnya, kalau orang dekatnya, sekalipun temannya atau keluarga yang salah, dia katakan salah. Dia betul-betul munsif, betul-betul adil. Itu sifat orang mukmin. Ada orang munafik karena wa idza khasama fajar, menghalalkan segala cara agar dia menang dalam perselisihannya. Itu sifat orang munafik. Sifat yang tidak terpuji. Mungkin di dunia dia bisa menang, bisa mengelabui sampai mengelabui hakim. Tapi hukum Allah pasti berlaku. Di akhirat itu tidak mungkin salah dalam hukumnya. Ini hadis Abu Ibn Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhumah. Empat sifat yang merupakan sifat orang munafik. Dan sekali lagi, mana munafikan khalisan, di sini nifaknya nifak amali. Nifak amali. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.